بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبوه yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Libas wa Zina, pakaian dan perhiasan. Bab yang ke-26 seputar diharamkannya menggambar hewan itu yang bernyawa dan menggunakan permadani atau yang serupa yang bukan dianggap remeh atau hina, yang padanya ada gambar. Kemudian penjelasan tentang malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar atau anjing. Yang riwayat hadis yang terakhir ada tambahan kata-kata tamathil, yaitu patung. Mungkin patung dimasukkan kepada gambar ini ya. Lepas hadisnya khusus tentang patung, yaitu tamathil. Kita lanjutkan hadis yang ke 5460. Pada halaman 154, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanihi Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana ibnu Abi Adi wa Abdul A'la bi hadzal isnad qala ibn al-Muthanna wa zada fihi yuridu Abdul A'la falam ya'murna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqat'ihi. Ini hadis Aisyah yang telah berlalu, hadis bahwa dia memiliki sitar yang ada timsal ta'ir, ada gambar atau burung ketika masuk ya, langsung berhadapan dengan tirai tersebut. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk memindahkan. Kemudian Aisyah membuatnya. Wa kanat lana qatifatun kunna naqulu 'alamuha harirun fa ka'anna fa kunna nalbasuha. Ya. Dalam riwayat lain bahwa Aisyah membuatnya bantal ya, dibuatkan bantal dan Nabi tidak melarangnya. Ya. Di sini, namun Rasulullah SAW tidak memerintahkan kami untuk memotongnya. Ini untuk bahagian terakhir dari bunyi hadis yang sebelumnya, yang bunyinya, dahulu kami memiliki sepotong kain beludru. Ya, kami katakan hiasannya terbuat dari sutra, dan kami selalu memakainya. Kata-kata dahulu diulang-ulang ya. Dan kami selalu memakainya. Yang ini yang berhubungan dengan Nabi tidak memerintahkan memotongnya. Itu pakaian yang terakhir, beludru. Ya. Dan kami ya, bukan katakan di sini. Kami buatkan hiasannya. Ya. Baris yang ketiga dari atas yang 154. Dahulu kami katakan hiasannya. Kata-kata yang ini, kami katakan ini sebenarnya itu bukan itu artinya. Kami buatkan, ya, atau kami jadikan hiasannya terbuat dari sutra. Kami jadikan hiasannya terbuat dari sutra. Ya. Nah, sutra ini yang tidak diperintahkan oleh Nabi untuk dipotong. Untuk dipotong. Ini lafaz hadis yang ke 5460 tanpa ada perintah memotongnya, berarti boleh. Berarti dibolehkan memakai pakaian yang sebagiannya ada sutra. Ya, ada sutra yang mungkin sebagai tambahan di kerahnya sutra atau ujung lengannya sutra, ya, yang tidak lebih dari 4 jari seperti sebagaimana yang telah kita pelajari, itu tidak dilarang memakainya. Sebagaimana dalam riwayat yang sekarang, Nabi tidak memerintahkan kami memotongnya. Itu ya, memotong bagian sutranya karena memang dibenarkan. Ya. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan hadis 5461. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu ala babi durnukan وقد سترت على باب درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar dan rumah saya sudah saya buatkan tirai di belakang pintunya, ala babi durnukan, tirai yang pada tirai ini ada gambar kuda yang bersayap. Kuda bersayap. Dan ini yang pertama kali yang kita ambil dari cerita Aisyah ini adalah bagaimana seorang istri menyambut suami dengan memberesi rumahnya. Ya. Memberesi rumahnya, menghiasi rumahnya. Nabi pulang dari safar. Ini juga sebelumnya ya. Sebelum itu bahwa seorang suami ketika hendak pulang dari safar, dia memberitahukan istrinya bahwa dia hampir tiba. Apalagi di malam hari tidak dibenarkan untuk tiba-tiba ya, pulang ke rumah tanpa memberitahukan kepada istri di rumah. Ya, Nabi SAW melarang ini. Alasan memberitahukan terlebih dahulu, nah itu tadi. Seorang istri mempersiapkan dirinya menyambut suami. Bukan dirinya saja, tetapi rumahnya pun dipersiapkan untuk menyambut suami. Di antara persiapan yang dilakukan oleh Aisyah adalah itu tadi, membuat tirai digantinya. Kalau sekarang ini ganti spray kasur, tirai-tirai di rumah, ya, gorden-gorden untuk menyambut suami pulang dari jauh. Ya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu ala babi durnukan, durnukan tirai, yang tirai ini ada gambar al-khailu zawatul ajniha, kuda bersayap. Kuda bersayap. Fa amarani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya, fanaza'tuhu, untuk menurunkannya, untuk mencopotnya kembali. Ya, karena ada gambarnya tadi. Ya, ini ada gambarnya dan ini sudah berkali-kali hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, dibawakan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala. Tidak disebutkan alasan di sini, tetapi sudah kita ketahui alasannya. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar yang seperti tadi, diletakkan di dinding, dibuat tirai, dibuat spray, dibuat gorden. Ya, bila mana dia ditukar dengan dibuat bahan kain tadi yang ada gambarnya seperti bantal duduk, ya, bantal untuk bersandar, dibuat sofa misalnya, ya, untuk lapisan sofa atau alas, ya. Ini berdasarkan cerita Aisyah tidak mengapa, Ya, tidak mengapa, karena Nabi SAW ketika Aisyah membuatnya bantal duduk dan bantal untuk sandaran oleh Nabi SAW, Nabi tidak melarangnya. Ya, Nabi SAW tidak melarangnya. Sementara ketika digantung, dibuat kainnya itu dibuat tirai, dibuat gorden. Nah, ini disuruh oleh Nabi SAW untuk menurunkan, dan bahkan beliau dalam riwayat yang lain dia sendiri yang menurunkannya. Fahatakahu au qata'ahu. Nabi SAW tarik sekuat-kuatnya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tegas dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam. Berikutnya 5462, kuda bersayap. Ini khayalan seperti ini sudah semenjak dahulu ya. Kuda bersayap. Mungkin malaikat ya, atau apa? Burak. Khayalan burak. Enggak tahu kita. Memang di sini ada semenjak zaman Nabi sudah ada gambar kuda bersayap. Al-khayl dawatul ajniha. Mungkin menggambarkan betapa kencangnya. Dia sudah kencang, pakai sayap lagi, kuda terbang. Kuda terbang. Sementara burak yang disifatkan oleh Nabi SAW dalam hadis Mi'raj, ya, ukurannya tidak seukuran di atas, atau ya tidak seukuran kuda, ya, ukurannya lebih kecil dari kuda, dan dia tidak terbang. Ya, dia tidak terbang. Makanya Mi'raj itu adalah tempat naik, tangga naik. Dia naik ke atas itu melalui tangga, ya. Dan lompatannya, makanya Nabi menceritakan lompatan kakinya. Kalau terbang kan tidak melompat ya. Maksudnya dia terbang tentu tidak melangkah. Melangkah ini langkah kakinya, lompatan kakinya itu untuk meletakkan kaki pertama, kaki yang di depannya itu dia letakkan sejauh mata memandang. Jadi ketika dia lompat, sejauh mata memandang dia letakkan kakinya. Dan begitu seterusnya. Berarti dia melangkah, bukan terbang. Ya. Kemudian makna dari mi'raj itu sendiri adalah tangga naik. Tangga naik. Jadi melompat naik melalui tangga-tangga tersebut ke langit. Ya. Wallahu a'lam. Hadis tadi 5462. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdah ha wa haddatsanahu Abu Quraibin qala haddatsana Waqi' bihadzal isnadi wa laysa fi haditsi Abdah qadima min safar. Ini hadis yang sama, cuma penjelasan bahwa Nabi pulang dari safar itu tidak ada. Nabi masuk rumahnya, kemudian di situ ada tirai yang tadi, durnukan fihi al-khailu dhawatil al-junha. Ya, durnukan fihi al-khailu dhawatu al-ajniha. Ada tirai yang gambarnya kuda bersayap. Tidak ada penjelasan tentang Nabi pulang dari safar. Walhasil tetap saja menyambut suami, ini pesan dari Aisyah kepada istri-istri, bahwa bila mana sang suami pulang dari luar, masuk pulang ke rumah, penyambutan ini yang membuat keluarga semakin harmonis ketika disambut dengan sambutan yang hangat. Ya, siapkan apa yang perlu dipersiapkan sebelum suami tiba di rumah. Ya, jangan tiba di rumah, rumah berantakan. Dan ini juga diantara kerugian yang terjadi saat kedua-duanya di luar rumah. Apa yang dilakukan di rumah? Tidak ada. Keduanya, kadang istrinya yang pulang, suami yang pulang duluan, sementara istri pulang terlambat dari pekerjaannya. Bahkan dia jadi lembur. Ya, bersama laki-laki lain. Ini bahayanya wanita bersaing dengan laki-laki di luar, di pekerjaan-pekerjaan yang sama, di tempat-tempat yang sama. Kalaupun nanti mereka bekerja di luar, ada persyaratan-persyaratannya, ada tuntunan-tuntunannya. Yang pertama kali tuntunannya adalah, syaratnya adalah izin suami. Kemudian pekerjaan di rumah tidak terbengkalai, tugas utama tidak terlalaikan. Oh, sudah ada asisten rumah tangga. Tangan asisten rumah tangga tidak sama dengan tangan dengan istri. Ya. Tidak sama. Rasa suami merasakan apa yang yang hasil dari pekerjaan asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, dengan yang dilakukan oleh istrinya berbeda rasanya. Karena yang dia dapatkan dari khidmat istri itu menumbuhkan, menambahkan benih-benih cinta, menghangatkan, harmonis sekali. Kalau yang hasil dari pekerjaan asisten rumah tangga, tidak ada penjiwaan apa-apa. Dia kan diupah, digaji. Nah, ini yang dijelaskan atau yang pesankan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dia istri yang terbaik. Kalau bukan istri yang terbaik, tidak akan mungkin Nabi mengatakan sebaik-baik wanita. Apakah hanya sebatas kecantikan? Nilainya sempurna. Nabi SAW memberikan penilaian sebaik-baik manusia kepada Aisyah itu dari segala sisi, bukan hanya dari sisi kecantikan, bukan dari sisi kesolehan saja, ibadahnya yang banyak, dari semua perannya sebagai istri itu dinilai semua oleh Nabi. Ketika dia mengatakan, ditanya oleh Amr bin Al-As, siapa manusia yang terbaik, Nabi mengatakan Aisyah. Ya, jadi penilaiannya dari semua sisi, dari setiap perannya sebagai hamba Allah, perannya sebagai istri, perannya sebagai anak dari ayah, dari orang tuanya, perannya sebagai tetangga, semua. Baru Nabi SAW mengatakan dia yang terbaik. Ya, bukan hanya pada keturunannya, karena keturunan Abu Bakar dan istrinya, ya, bukan, tapi dari penilaian yang komprehensif, menyeluruh. Ya. Ya, karena dia menyaingi semua manusia, sebaik-baik manusia, Aisyah. Nah, itu salah satu pesannya kepada para istri. Kalau menjadi seorang manusia atau seorang wanita yang mulia, peran sebagai seorang istri juga harus dilakukannya. Bagaimana menjadi seorang istri yang terbaik. Kita lanjutkan. 5463. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Mansur ibnu Abi Muzahim qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Az-Zuhri an Al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ya, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana mutasattiratun biqiramin fihi suratun fatalawwana وجهه ثم تناول الستر ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. Ini tambahan yang tidak ada dalam riwayat sebelumnya. Ceritanya hampir sama. Nabi masuk sementara saya sudah memasangkan sitar-sitar di rumah saya dengan sitar yang ada gambarnya. Mutasattiratun bikiramin. Kiram bahan, ya, sitar, ya. Yang dalam bahan sitar ini, bahan tirai ini ada gambarnya. Fatalawwana wajhuhu, maka berubah berwarna wajah Nabi. Maksud berwarna itu merah karena marah. Ya. Talawwana berwarna wajah Nabi, maksudnya berubah wajah, raut wajahnya menunjukkan dia marah. Ya. Orang kalau sudah marah nampak bedanya dengan ketika dia bergembira. Ya, ketika dia tidak marah dengan yang saat dia marah berbeda. Dan ini kita harus kenal, ya. Kita harus mengenalnya di wajah istri, kita kenal di wajah suami, kita mengenal di wajah siapapun juga. Ya. Dan Nabi seringkali diperhatikan oleh para sahabat seperti itu. Kalau mereka sudah melihat wajah Nabi berubah, mereka harus introspeksi apa yang membuat dia marah. Belum lagi Nabi menyampaikan penyebab dia marah, mereka sudah mencari-cari, mencari tahu apa yang membuat Nabi marah. Aisyah pun demikian sebagai seorang istri, ketika dia melihat wajah Nabi berubah, ya, dia mulai introspeksi apa yang membuat Nabi SAW marah. Summa tanawala sitra, kemudian Nabi SAW mengambil sitar yang tadi, fahatakahu, dicopot oleh Nabi SAW. Summa qal, nah, ini tambahannya yang tidak ada pada riwayat-riwayat sebelumnya. Kemudian Nabi bersabda, inna min ashaddin nasi azaban al yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat. Ashaddin nas azaban, yang paling keras azabnya. adalah alladzina yushabbihuna bikhalqillah, itu orang-orang yang menyerupa-nyerupakan, meniru-niru ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya. Bayangkan bagaimana manusia sekarang luar biasa, seakan-akan persis manusia dibuatnya. Ya. Bukan rawon, gambar, patung, ya. Persis dengan bahan-bahan yang semakin berkembang, persis manusia dibuatnya. Ini menyerupai, meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti siapapun dia, mukmin, kafir, akan mendapat ancaman. Yang paling keras siksaan, ditambahkan kerasnya siksaan yang paling keras dengan dosa ini, meniru-niru ciptaan Allah. Sekarang-sekarang dalam produk-produk yang ada, meniru-niru ini ya kerjaan manusia. Dan bahkan ketika bahkan mereknya sama, terjadi kasus lagi. Manusia tidak mau ditiru-tiru hasil produksinya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Kita tahu ya, ketika ada usaha yang menghasilkan, yang sifatnya komersil, ketika ditiru kemudian sama pesatnya penjualannya, akan dikasuskan, apalagi dengan merek yang hampir sama, dikasuskan. Sekian banyak ya, kasus-kasus yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala juga tidak mau ya, karena dia yang mencipta makhluk ini. Dan Nabi kita menyebutkan bahwa manusia yang paling berat, keras di antara manusia yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat adalah mereka yang berdosa dengan dosa ini, meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ditiru ini tentu berkaitan dengan yang bernyawa, berhubungan dengan yang bernyawa ya. Karena para ulama sepakat bahwa yang tidak bernyawa seperti pohon-pohon, laut, gunung, tidak ada masalah. Seperti hadis hadis Ubaidillah, anak tirinya Maimuna, atau ya yang pernah kita baca, ketika Sa'id ibnu Zaid mendapatkan riwayat dari Zaid ibn Khalid, ya, Zaid ibn Khalid, bahwa Abu Talha mendapatkan hadis Nabi SAW melarang menjelaskan malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambarnya. Kemudian dia mengunjungi gurunya yang sedang sakit, ternyata di pintunya sudah ada gambar. Kata Ubaidullah, tidakkah engkau mengetahui bahwa yang dimaksud dengannya lukisan Rakman fi thawbin. Rakman fi thawb ini yang kita katakan ketika itu terjadi perbedaan pendapat ya, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, dan itu mazhab jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan rakman fi thawb itu gambar yang tidak bernyawa, gambar pohon, gambar laut, gambar gunung ya. Nah, jadi yang dimaksud dalam ancaman ini, manusia yang paling keras siksaannya, di antara manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat, yang menyerupai-nyerupai ciptaan Allah, maksudnya yang bernyawa, ciptaan Allah yang bernyawa ya. Ini tambahan dari riwayat-riwayat yang sebelumnya, ancaman dari Nabi SAW ya. Nanti akan ada nas yang lain yang lebih kerasnya, bahkan ada di antaranya, nanti di antara siksaannya mereka disuruh memberinya ruh. Kalau dari bentuk hampir sama, sekarang berikan dia ruh, berikan dia nyawa. Tentu tidak bisa. Ini hukuman yang diancamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 5464. 5464. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya qala akhbarana ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus ani bin Shihabin anil Qasim ibni Muhammad anna Aisyah al-Qasim bin Muhammad. Ini kemenakannya Aisyah juga ya. Kemenakannya Aisyah, Muhammad bin Abi Bakar, al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Anna Aisyah radhiyallahu anha haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daqala alaiha دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى القرام فهاتكه بيده. Ini kasus yang sama di sini, bahwa Nabi masuk ke rumah Aisyah, nah kemudian dia dapatkan tirai yang tadi, kemudian Nabi SAW menuju tirai tersebut, kemudian diturunkannya, dicopot oleh Nabi SAW, dicopot sekuatnya, ya, dicopot sekuatnya sehingga tentunya robek dalam sebagian riwayat, faqata'ahu, robek tirai tadi karena saking kuatnya Nabi menariknya. Ini hadis yang sama dengan riwayat atau sanad yang berbeda, ya, ada perbedaan sedikit, kemudian dia menunduk, kemudian atau menuju ke arah kiram tadi, tirai, kemudian dia copot dan merobeknya. Alasannya tadi ada gambar, dan di rumah tidak dibenarkan ada gambar dalam bentuk yang seperti tadi, digantung, ya, dipajang. 5465 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin jami'an an ibni Uyainah ha wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim wa Abd ibnu Humayn qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri bi hadzal isnadi wa fi haditsihima inna ashaddan nasi adzaban lam yadhkura min. Ya, ini perbedaannya juga. Hadis yang sama, kasus yang tadi, Nabi turunkan tirai kemudian dia menyampaikan ancaman tadi. Kalau hadis yang ke 5463, 464, ya 5464 itu dengan kata-kata inna min asyaddin nas, ada minnya. Inna min asyaddin nas. Min di sini fungsinya adalah kata para ulama litab'in, untuk menyampaikan maknanya sebahagian, bahwa di antara orang yang paling keras siksaannya, berarti di sana ada orang yang sama. Ya, orang yang siksaannya keras banyak, di antaranya adalah orang ini. Itu tuh. Dengan kata-kata dengan huruf min tadi. Orang yang siksaannya yang paling keras banyak. Tetapi di antara mereka ada yang penyebabnya ini, yaitu menyerupai meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan makhluk yang bernyawa. Di sini dalam lafaz yang sekarang ini tidak ada minnya. Berarti coba dibaca tanpa ada min. Inna asyaddan nasi. Inna asyaddan nasi, tidak ada minnya. Dan itu mutlak maknanya, dia yang paling keras, tidak ada yang menyainginya. Ya, dalam masalah siksa. Ini terkait dengan dosa-dosa selain dari, kalau kekufuran kan yang menyebabkan kekal di neraka. Di neraka itu orang-orang kafir siksanya berbeda-beda, sebagaimana orang yang beriman yang dimasukkan ke neraka siksanya juga berbeda-beda, masanya, lamanya di neraka, ukuran siksaannya, berat ringannya siksaannya berbeda-beda. Sebagaimana di surga orang yang menerima nikmat dari orang yang beriman berbeda-beda tingkatannya. Nah, jadi sekarang ini dari orang yang berdosa, siapapun dia, baik orang yang beriman atau orang yang kafir, penyebab yang paling menambah siksaannya yang paling keras adalah menyerupai-nyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang yang beriman. Orang yang beriman misalnya dia melakukan ini, nanti dia disiksa neraka dengan siksa yang paling keras oleh sebab dosa ini. Ini ancaman yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata, dengan tanpa min ini lebih menakutkan. Tidak ada yang sama dengan dia. Dia yang paling tinggi. Ya. Sementara dengan adanya min, berarti di sana masih ada yang sama tingkatannya. Karena yang disiksa dengan siksa yang keras itu banyak, di antara mereka adalah yang menyerupai-nyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Ya. Dan ini ketelitian Imam Muslim. Ya, ketelitian Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis amanah. Ya, amanah. Karena dia dengan satu huruf saja itu dia bedakan. Dari sekian banyak guru yang dia mendapatkan hadis ini, ketika ada yang sebagian mereka yang tidak menyebutkan ada min, maka dia sampaikan inna asyaddan nas, padahal sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tetapi tetap, ya, apalagi karena dalam merekakan hadis ini boleh merekakan dengan makna, tetapi dalam hal ini Muslim amanah dan dia teliti siapa gurunya, ketika dia mendapatkan hadis ini menyebutkan tanpa min, disebutkan di sini. Ya. Disebutkan di sini. Tidak begitu mudah mendapatkan hadis. Ketat seketat-ketatnya. Teliti seteliti-telitinya. Menunjukkan mereka memang kekuatan hafalannya, kekuatan ingatannya luar biasa. Mereka ini kan bukan dari buku mereka ngambilnya. Dari ingatan, dari hafalan. Ya. Dari hafalan. Mereka membukukan ini dari hafalan, bukan dari buku ke buku. Seperti kita sekarang ngarang buku, kan dari buku ke buku. Kalau mereka enggak, dari hafalan. Hafalan yang mereka tumpahkan dalam tulisan yang seperti ini. Ya. Jadi mereka tahu siapa guru mereka yang menyampaikan. Imam Muslim tahu siapa gurunya yang menyampaikan hadis ini dengan tanpa min. Dan siapa gurunya yang menyebutkan adanya min. Inna min asyaddin nasi. Atau inna asyaddin nasi adzaban yaumul qiyamah. Berikutnya 5466. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin jami'an an ibni Uyainah wal lafdhu li Zuhair qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Abdurrahman ibn al-Qasim. Ya. Ini ayah menyebutkan dari anaknya, ya. Dari anak menyebutkan dari ayahnya, kemudian juga dari ayahnya lagi. Abdurrahman ibn al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar tadi, ya, kemenakan Aisyah. Dan ini cucunya, Abdurrahman ini cucu, ya, Aisyah cucu dari jalur adiknya, saudaranya. Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Bakar saudara Aisyah. Al Qasim kemenakannya, anak kemenakannya inilah yang Abdurrahman. Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad. An Abdurrahman bin Qasim an abihi, bapaknya ini adalah yang tadi Al Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, li Zuhair an annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul dakhala alayya Rasulullah sallam wa qad satartu sahwatan li bi khiramin fihi tamathil. Ya, masuk Nabi ke rumah saya dan saya ketika itu sudah memberikan tirai kepada sebahagian dinding. Sahwa ini dinding dalam rumah, dinding yang ada dalam rumah. Kalau rumahnya ada kamar-kamar, berarti dinding kamarnya bukan dinding yang bagian keluarnya, tapi dinding yang ada di rumah. Seperti kalau di rumah itu ada kamar, maka dinding kamar itu yang dibuatkan tirai oleh Nabi. Ya. Atau dinding bagian di dalam dari rumahnya. Ini makna sahwa. Ya. Aku di sini dibuatkan rak, ya, diartikan rak. Salah satu maknanya juga rak, ya. Sesuatu benda yang digunakan untuk tempat sesuatu. Ya, ketika para ulama mensyarahkan, termasuk Imam Nawawi, dia mengatakan bahwa makna dari sahwa, sahwa itu pakai sin, ya. Bukan pakai shin. Kalau bertitik tiga itu syahwa, syahwat. Kalau ini sahwa pakai sin tanpa titik. Ini yang maksudnya benda yang digunakan sebagai tempat sesuatu. Diartikan ini rak, dan dalam riwayat lain dimaksudkan adalah, dalam uraian lain dimaksudkan adalah dinding bahagian dalam rumahnya. Ya. Itu yang ditiraikan oleh, dibuatkan gorden atau tirai oleh Aisyah yang ada tamathilnya, ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Falamma ra'ahu hatakahu wa talawwana wajhu, ketika Nabi melihatnya dicopotnya, ditariknya. Kemudian dia wajah, raut wajahnya berubah. Waqala ya Aisyah, dan dia mengatakan wahai Aisyah, asyaddun nas, tanpa anna, ya, tanpa inna, asyaddun nasi azaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Ya, semakna dengan hadis yang tadi, inna asyaddan nas atau inna min asyaddin nas azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna. Kalau tadi yusabbihuna alladzina yusabbihuna. Kalau di sini yudahuna. Yudahuna dengan yusabbihun sama, menyerupai-nyerupai, ya. Menanding-nandingi, ya. Menanding-nandingi ciptaan Allah. Maka semakin persis bentuknya, semakin sukses orang ini, semakin terkenal, ya, ahli dalam melukis, menggambar. Ya, membuat patung, coba lihat patung itu persis manusia. Persis manusia. Ya. Qalat Aisyah, Maka Aisyah berkata, faqata'nahu faja'alnahu minhu wisadatan aw wisadatain. Maka kami, maksudnya dia, memotong tirai yang sudah diturunkan oleh Nabi SAW dua potong, kemudian dibuatnya dua bantal. Ya, wisadatain ini yang nanti dijadikan tempat duduk atau bersandar oleh Nabi SAW. Berikutnya, masih banyak hadisnya, 5467. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abdurrahman bin Al-Qasim qala sami'tu Al-Qasim yuhaddithu an Aisyah an radhiyallahu anha annahu kana laha thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwatin fakana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi faqala akhirihi anni qalat fa akhartuhu faj'altuhu wasa'il. Ya, ini sama dengan kasus tadi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Ya, tirai yang dibuat oleh Aisyah yang ada gambarnya kemudian diturunkan oleh Nabi kemudian dibuat bantal oleh Aisyah radhiyallahu taala. 5468. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Uqbah bin Mukram an Sa'id bin Amir ha wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Amir al-Aqadi jami'an an Syu'bah bi hadzal isnad. Hadis yang sama dengan sanad yang awalnya berbeda nanti berjumpa pada Syu'bah. Misalnya nanti cabangnya nanti berjumpa pada Syu'bah, dari Syu'bah ke Aisyah sama dengan sanad-sanad sebelumnya. Bunyi hadisnya sama. 5469. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Sufyana an Abdurrahman bin Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمقا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين. Kasus yang sama, ya. Aisyah membuat tirai di rumahnya dan ada gambarnya, kemudian Nabi SAW mencopotnya kemudian dibuat dua bantal oleh Aisyah radhiyallahu taala. 5470. Imam Muslim mengatakan, وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فقال رجل من المجلس حينئذ يقال له ربيعة ابن عطاء مولى بني زهرة ربيعة ابن عطاء مولى أبي زهرة مولى بني زهرة فلا أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليها قال ابن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. Ini ujungnya itu hanya perbedaan dalam sanadnya, dalam riwayatnya atau perawinya, sementara punya hadisnya sama. Aisyah buat tirai di rumahnya, ada gambarnya, dicopot kemudian dibuat dua bantal oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi SAW ketika jadi bantal kemudian didudukinya, dia tidak melarang, menunjukkan bahwa dia bukan untuk dipajang tapi untuk dimanfaatkan sebagai alas tempat duduk. Tersisa 1, 2, 3, 4, banyak sekali, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, masih panjang. Dan bunyi hadisnya 13 hadis. Bunyi hadisnya dari yang kita dapatkan itu hampir-hampir sama. Kalau dia masih hadis Aisyah, berarti bunyinya hampir sama, kejadiannya juga sama. Nanti akan ada perubahan, ya. Ada hadis Abi hadis Ibn Umar. Nanti akan ada hadis Ibn Umar. Hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Ibn Abbas, menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang penting sehingga para sahabat banyak meriwayatkannya, tentang masalah adanya di rumah gambar, adanya di rumah kita gambar yang dipajang, yang dipajang. Makanya sempat kita mengatakan apa tentang gambar yang foto-foto yang ada di album ini sama dengan bantal tadi. Foto-foto yang ada sama di bantal. Tapi kalau foto-foto yang dipajang ini yang masuk langsung nampak. Langsung nampak. Ini yang membuat malaikat tidak masuk ke rumah. Ya apa pentingnya saya malaikat masuk ke rumah? Nah, ini kemarin yang telah kita jelaskan bahwa rumah kita berarti kosong dari hidayah, dari rahmat. Ketika tidak ada malaikat rahmat masuk yang mendoakan, yang memberikan motivasi, memberikan semangat, melindungi kita dari bahaya-bahaya. Sementara malaikat-malaikat yang tetap harus bersama kita masuk ya, karena memang harus bersama mencatat, pencatat amalan, malaikat yang ditugaskan menjaga, ya. Malaikat maut kalau memang sudah tiba waktu meninggalnya datang masuk nih. Ya, sementara yang dimaksud oleh hadis-hadis tadi adalah malaikat yang mendatangkan keberkahan, malaikat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan motivasi dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menerapkan hadis ini karena memang kita butuh malaikat. Dengan dekat dengan mereka sebagaimana mereka ingin dekat dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.